Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-22 dari bulan Dzulhijjah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 22 Agustus 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Syekhina Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani Hafizahullah wa Ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul Bisharhi Thalathatil Usul. Baik, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhina Hafizahullah wa Ra'ah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan matan yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Dan biiznillahi ta'ala pada malam hari ini kita akan masuk kepada matan yang baru, yang mana musannif alaihi rahmatullah mengatakan فَإِذَا قِيلَ لَكَ, apabila dikatakan kepada dirimu, مَا الْأُسُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا, apa tiga pondasi utama, apa tiga pilar utama yang seorang insan, seorang manusia wajib mengetahuinya. فَقُلْ, maka beliau alaihi rahmatullah mengajarkan kepada kita, ucapkanlah مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ, ketika seorang hamba harus mengetahui siapa Rabbnya, wa dinahu, dan mengetahui apa agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ketika dia mengetahui siapa nabinya alaihi salatu wassalam. Yang insyaallah taala ikhwati fillah yarhamakumullah, di pertengahan pembahasan ini kita akan mengetahui bahwasanya ma'rifah, pengetahuan kita kepada agama Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan hanya sekedar pengetahuan belaka, tapi harus disertai dengan ilmu, ma'al ilmi. Al-ma'rifatu ma'al ilmi. Percuma ketika kita mengetahui agama kita adalah Islam, tapi arkanul Islam kita tidak mengetahui, arkanul iman kita tidak mengetahui. Percuma, ini bukan pengetahuan yang didasari dengan ilmu-ilmu syar'i. Ya insyaallah ta'ala, satu persatu dari pilar ini, satu persatu dari pondasi ini akan dibacakan dan disyarah oleh Syekhuna Hafidhahullahu wara'ah. Berkata beliau, Hafidhahullah, al-usul jam'u aslin. Al-usul merupakan bentuk jama' dari asl. Apa itu asl? Wa huwa fil lughati, maknanya, definisinya dari sisi bahasa, ma yubna alaihi ghairuhu wa yatawalladu minhu. Ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dibangun di atasnya. Kal asasi, seperti sebuah pondasi. Aslul bina, itu adalah pondasi dari sebuah bangunan. Maka pondasi dari sebuah bangunan, di atasnya akan dibangun sebuah rumah atau sebuah masjid atau yang semisalnya. Maka pondasi itulah pilar utama yang dimiliki pada bangunan tersebut. Apabila pondasinya kokoh, pilarnya kokoh, maka bangunan di atasnya pun akan ikut kokoh. Itu yang dimaksudkan dengan al-usul. Jadi tiga pilar utama ini, tiga pondasi utama ini yang akan beliau sebutkan dan akan beliau bahas satu persatu, merupakan pondasi utama pada agama seorang muslim. Kalau tidak kokoh, maka agamanya akan cepat roboh. Bangunan Islamnya akan cepat retak. Tidak menjadi agama Islam yang kokoh. Wal jid'u aslu syajarah. Begitu pula yang namanya akar. Akar itu merupakan aslu syajarah. Akar itu pondasi atau asal-usul dari pohon. Jadi kekuatan sebuah pohon itu terletak di akarnya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akar sebuah pohon itu tertanam sangat dalam. Wa far'uha, sampai-sampai batangnya, begitu pula rantingnya, itu fis sama, sampai ke atas langit. Bisa pohon setinggi itu? Bisa. Kalau jidruha, kalau asluha, kalau akarnya benar-benar kokoh, setinggi apapun tidak akan goyah pohon tersebut. Fa asluha ay jid'uha, maka yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala asluha, asal usul dari pohon tersebut adalah akarnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allahu jalla jalalu. Wa fi istilahi ahli al-aqidah, itu definisi dari sisi bahasa. Tiga pondasi, tiga pilar yang akan diajarkan oleh beliau, artinya pondasi-pondasi yang harus kita kokohkan agar bangunan Islam kita kuat. Itu dari definisi bahasa. Dari definisi istilah para ulama al-aqidah, makna al-asl adalah usuluddin wa qawaiduhu wa ususuhu allati yubna 'alaiha. Pokok-pokok agama, kaedah-kaedah dasarnya dan pondasi-pondasi utamanya. Allati yubna 'alaiha, yang dengan tiga perkara itu dibangun di atasnya sebuah syariat yang namanya syariat Islam. Jadi syariat Islam itu bukan hanya sebuah perkara yang ringan, perkara yang remeh, tapi ada pondasinya, ada pilarnya, ada pokok ajarannya. Yang mana pokok ajarannya ini apabila kita pegang teguh, maka cabang-cabangnya akan kuat di tengah-tengah kita biidznillahi taala. Kemudian kata beliau, wa hadhihi tsalatsatu hiya tsabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'il muslimin. Dan tiga pondasi ini, tiga pilar utama ini yang diajarkan oleh beliau alaihi rahmatullah, mengetahui Rabb, mengetahui agama, mengetahui an-nabi alaihi salatu wassalam, tiga perkara ini thabitatun bil kitabi was sunnah, telah datang penjelasannya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'ul muslimin, begitu pula kaum muslimin pun telah bersepakat bahwa tiga pondasi inilah yang bisa membawa kebaikan hidup seorang muslim di dunianya maupun di akhiratnya. Wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hiya masailul qabri tsalas. Dan hakikatnya tiga pondasi itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh para malaikat ketika kita berada di kuburan-kuburan kita. Ketika kita wafat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattabi'an, akan ada yang mengikuti jenazah kita. Tiga perkara yang mengikuti. Yang dua pulang, yarji'an litsnani, kemudian yang satu tinggal di dalam kuburan kita. Apa al-itsnan, dua perkara yang pergi meninggalkan kita ketika kita sudah berada di kuburan-kuburan kita adalah al-mal, harta-harta kita, begitu pula al-aulad, anak-anak keturunan, kerabat, istri, keluarga dan yang seterusnya. Itu pergi meninggalkan kita, hanya sampai mengantarkan kita sampai ke liang lahat. Kita sudah ditanam, maka tidak akan bisa diikuti lagi oleh keluarga dan harta-harta kita. Yattabi'ul mayyitu thalathah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga hal yang diikuti atau tiga hal yang mengikuti seorang jenazah. Yang pertama al-mal, harta bendanya ikuti. Yang kedua anak-anaknya, keturunannya, kerabatnya, orang-orang terdekatnya. Dan yang ketiga amalannya. Dan amalannya lah yang tetap berada di kuburan bersama dia. Di antara cabang amalan tersebut, akidah yang terpatri, akidah yang tertanam di dalam diri seorang muslim. Ketika dia bisa mengetahui apa agamamu, siapa nabimu, siapa robmu. Ini tiga pondasi utama yang merupakan pertanyaan inti seorang ketika telah terbujur kaku di kuburannya. Fa innal mayyita, karena sesungguhnya seorang jenazah, idza wada'a fi qabrihi, apabila telah diletakkan, ditanam di dalam kuburannya, wa tawalla anhu ahluhu, dan keluarganya sudah pergi meninggalkan dia, hartanya pun tidak bisa mendampingi dia lagi, atahul malakan, maka dua malaikat akan mendatangi jenazah tersebut, fa aq'adahu, dalam kondisi dua malaikat itu akan mendudukkan sang jenazah. Jadi sang jenazah yang aslinya terbujur kaku, mau tidak mau, posisi kuburan sempit ataukah lebar akan didudukkan jenazah tersebut. Dan kita harus beriman, ini perkara gaib. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini syariat Al-Quran, syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya mengajarkannya demikian. Jangan kita main logika berpikir. Kok bisa didudukkan seorang jenazah? Kan sudah dikasih papan di atasnya, kan sudah ditanam, kan sudah. Ini main logika berpikir namanya ahlul kalam, ahlul falsafah. Ketika mereka mengedepankan al-aql daripada an-naql, mengedepankan akal logikanya daripada nukulat as-sahihah dari Al-Quran wa sunnah. Tidak bisa kita kiaskan, tidak bisa kita analogikan kehidupan kita di dunia yang kita misalkan berada di sebuah tempat yang berukuran 1x2 atau mungkin lebih kecil dari itu, kemudian ditanam, tidak mungkin lagi kita bisa bergerak. Tapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, jenazah tersebut yang aslinya terbujur kaku bisa didudukkan oleh dua malaikat yang Allah telah utus. Fa'akadahu. Ketika sudah didudukkan, wasa'alahu hadhil as'ilah. Kemudian jenazah tersebut akan ditanya dengan tiga pertanyaan ini, man rabbuka, siapa rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Tiga pertanyaan yang pasti akan ditanya kepada seluruh jenazah, mau dia muslim ataukah kafir, mau dia saleh ataukah fajir, semuanya. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang makhluk yang dia diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh pasti dan pasti akan ditanyakan tentang tiga perkara ini. Dan kondisi orang-orang yang ditanya atau jenazah-jenazah yang ditanya itu terbagi menjadi dua. Fa in kana mu'minan, apabila dia seorang mukmin, qal, maka dia akan mengatakan Rabbi Allah, dengan mudah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, wa dini al-Islam, dan agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa in kana ghairu dzalik, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki atau tidak memeluk agama al-Islam, tidak beriman pula kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, qal, maka dia akan mengatakan di dalam kuburannya setelah didudukkan oleh dua malaikat Allahu jalla jalaluh, la adri, aku tidak tahu. Siapa Allah Subhanahu, siapa Rabbmu? Dia jawab, la adri, aku tidak tahu. Man nabiyuk, siapa nabimu? Aku tidak tahu. Madinuk, apa agamamu? Aku tidak tahu. Karena dia tidak beriman ketika hidupnya di dunia. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengarkan manusia mengatakan ini dan itu, akan tetapi aku tidak mengikutinya. Atau mungkin aku hanya mengikuti apa yang tersebut dari lisan-lisan mereka. Dia hanya ikut-ikutan dalam berkeyakinan. Dia hanya ikut-ikutan dalam beragama. Mungkin KTP-nya adalah KTP seorang muslim Islam, tapi sholatnya tidak pernah. Kalau meninggalkan sholat gimana? Para ulama berselisih. Apakah dia dihukumi sebagai seorang yang kafir ataukah tidak? Pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, dia dihukumi sebagai kafir. Muslim dia, muslim, KTP-nya Islam. Mungkin sholatnya hanya 1x, 2x, 1 tahun. Bukan 1 hari, 1 tahun 1x, 2x. Pada saat apa? Idul Adha wa Idul Fitr. Kenapa dia tinggalkan sholat 5 waktunya? Karena malas, kesalahan, karena sibuk bisnisnya ini dan itu. Kafir, dia keluar dari Al-Islam. Maka ketika dia berstatus di KTP sebagai muslim, hal itu tidak bisa memberikan syafaat padanya. Akhirnya dia akan mengatakan, la adri, aku tidak tahu wahai malaikat, aku tidak tahu wahai malaikat, siapa Rabbku, siapa nabiku, dan apa agamaku. Maka ini pelajaran besar, ikhwati fillah yarhamakumullah, agar kita benar-benar mendalami, menelaah, memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan dengan mengutus dua malaikat di kuburan-kuburan kita nanti. Dari sekarang kita persiapkan. Tidak mudah ketika kita telah menghafal nabi saya Muhammad, agama saya Islam, Rabb saya Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah untuk diucapkan nanti oleh jenazah-jenazah kita. Karena hakikatnya yang membantu untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah a'maluna, amalan-amalan kita. Kalau amalan-amalan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari al-Islam, maka walaupun kita hafal dengan mutqin 3 jawaban dari pertanyaan tersebut, tidak akan terucap dari lisan-lisan kita. Seperti halnya Abu Talib yang bisu ketika diminta oleh Nabi Muhammad, ya ammi, qul la ilaha illallah. Mungkin di antara kita ada yang berpendapat, betapa mudahnya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa mau dikata, Allah yang membisukan dia. Allah yang mencegah lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita khawatir diri-diri kita dibisukan nanti oleh Allahu Jalla Jalalu. Kita tahu dalam benak kita, Rabb kita Allahu Jalla Jalalu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata amalan kita di dunia apa? Sunnah Nabi Muhammad dilecehkan. Sunnah Nabi Muhammad didiskreditkan. Sunnah Nabi Muhammad diinjak-injak, diperolok, dan yang seterusnya. Ini mustahil ketika dia ditanya oleh dua malaikat, man nabiyyu? Nabi Muhammad tidak akan bisa terucap dari lisannya. Kenapa? Praktek amalan di dunia tidak menunjukkan hal tersebut. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, berpegang teguh dengan ma'rifah. Berpegang teguh dengan keilmuan, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita. Dengan cabang-cabang yang telah kita ketahui. At-tauhid, ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, asma' wa sifat. Belajar, terus belajar. Sambil terus berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mengamalkan, bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan syariat-syariat Allah jalla wa ala di dalam al-Islam. Itu semua dengan sebab hal tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa membantu lisan ini menggerakkan Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammad. Jadi bukan kepandaian kita, bukan kepintaran kita, bukan hafalan kita yang mungkin dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan tetapi dengan haulillah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah, taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan matan yang selanjutnya. Berkata al-imam al-mujaddid syekh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahab al-Tamimi al-Najdi alaihi rahmatullah, al-aslul awal, pondasi yang pertama, ma'rifatul rab, ketika kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha qila laka, apabila ada yang bertanya kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu? Faqul, maka katakanlah, Rabbi Allah, alladhi rabbani, wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Katakanlah bahwa Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi rabbani, yang telah mendidik, yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan hidayah, yang telah memperhatikan aku. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, ar-rububiyyah, af'alullah, Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan kenikmatan, karunia, rezeki, dan yang seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan hal tersebut, satu-satunya zat yang tidak ada tandingan baginya subhanahu wa ta'ala. Wa rabba jami'al alamina bini'amihi, dan Allah lah subhanahu wa ta'ala yang rabba jami'al alamin, yang telah memberikan semua kenikmatan, karunia kepada seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Jami'al alamin, tanpa terkecuali, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'budi, dan ucapkanlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahanku. Allah adalah sesembahanku. Walaysa li ma'budun siwa, dan aku tidak menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menafikan kesyirikan yang ada pada seorang muslim. Karena seorang muslim harus menafikan dirinya dari kesyirikan dan mengisbatkan, menetapkan la ilaha illallah, menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, sebagai sesembahannya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbi al-alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya semesta alam. Wa kullu man siwallahi alam, dan setiap apa yang selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam semesta tersebut. Jadi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi ini, semuanya namanya alam, alam semesta. Dan manusia adalah bahagian dari alam tersebut. Dan itu yang diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab al-Tamimi al-Najdi, agar kita bisa sadar alam semesta itu begitu luas, alam semesta itu begitu luar biasa penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mengatur matahari yang terbit, bagaimana Allah mengatur matahari yang terbenam, setelahnya nanti bulan yang terbit, dan yang seterusnya. Terkadang ada gerhana matahari, terkadang ada gerhana bulan. Semuanya itu alam semesta. Dan kita manusia sekecil ini merupakan bahagian dari alam. Allah Subhanahu wa taala kalau untuk memberikan hidayah pada kita sangat mudah. Allah mencabut hidayahnya pada kita pun sangat mudah. Allah memudah memutar akidah kita dari muslim menjadi kafir, waliyadzubillah, sangat mudah. Begitu pula orang-orang kufar dirubah oleh Allah menjadi muslimin, sangat mudah. Karena semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak melakukan apapun, dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat pasti dengan hikmah. Apakah kita mengetahui hikmah tersebut ataukah tidak? Jangan kita sampai terpengaruh dengan waswasah dari syaitan. Kalau Allah mencintai orang-orang kafir karena rahmah, kasih sayang, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seluruh umatnya, kepada seluruh hambanya, kepada seluruh alam semesta, semuanya tanpa terkecuali. Bahkan orang kafir mendapatkan kasih sayang, kecintaan dari Allah Jalla Jalaluh. Datang waswasah dari syaitan, syubhat. Kalau Allah seandainya benar-benar mencintai orang kafir, kenapa mereka diciptakan dan ditetapkan sebagai seorang kafir, dan nantinya ketika di akhirat mereka akan disiksa? Bukankah artinya, lihat, syubhat ahlul kalam, bukankah artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka orang-orang kafir untuk diazab di neraka? Luar biasa syubhatnya. Agar apa? Agar kita berpikir, oh iya, berarti masuk satu syubhat. Mungkin akan keluar dari pikiran-pikiran kita, dari logika kita, sebuah pernyataan. Berarti Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah dalam tanda kutip telah zalim menciptakan orang kafir yang nantinya orang kafir tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Ini waswasah dari syaitan, waswasah dari ahlul kalam, ahlul falsafah. Hati-hati dari perkara ini. Bagaimana cara meluruskannya? Cara meluruskannya yang pertama, banyak-banyak berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti pikiran kita, akal kita dipenuhi oleh waswasah dari syaitan. Banyak-banyak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakini, imani. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan di muka bumi ini di bawah kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut dengan penuh keadilan. Pasti ada hikmah di balik itu. Apakah kita mengetahui? Alimahu man alim, jahilahu man jahil. Orang-orang yang mengetahui bisa mengetahui, orang-orang yang jahil jahil dari hikmah tersebut. Kita tidak dituntut untuk mencari apa hikmahnya orang kafir kok nanti disiksa. Ada hikmahnya di balik itu. Kalau kita mengetahui alhamdulillah, kalau tidak mengetahui ya legowo, terima. Inilah Islam, inilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukuman bagi mereka orang-orang yang kafir bukan berarti Allah tidak sayang dengan orang-orang kafir. Allah sayang dengan orang-orang kafir. Buktinya apa? Mereka hidup di dunia ini dengan bergelimang harta. Kita lihat kondisi kufar. Mayoritas dari mereka agniya, orang-orang kaya. Tapi apa? Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala membalik itu semua. Bukan karena Allah tidak adil, bukan karena Allah zalim wa'iyadzubillah, tapi Allah melakukan hal tersebut ibratan, agar hamba Allah dari kalangan muslimin bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Oh, kalau saya ini yang muslim berubah menjadi kafir, saya tanggalkan agama Islam, saya korbankan akidah saya lemparkan akidah Islam yang saya miliki, saya akan dapatkan yang namanya perkara-perkara dunia. Ni'am, kenikmatan demi kenikmatan, karunia demi karunia di dunia ini akan didapatkan oleh dia ketika dia menanggalkan akidah Islamnya. Tapi apa? Tapi ketika dia tahu, oh ternyata akhirnya, akhir dari seorang kafir itu di neraka wal'iyadzubillah, akhirnya dia tertahan, tercegah dari melakukan hal yang tersebut. Biarlah saya pas-pasan sebagai seorang muslim, tapi bi'idnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan syurganya Allah Jalla Jalaluh yang kenikmatannya adalah kenikmatan abadi. Hikmah. Kalau tidak demikian, bagaimana seorang muslim bisa istiqamah di atas agamanya? Agar diambil pelajaran. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari matan yang ringkas ini, beberapa faedah yang kita bisa ambil adalah seorang muslim paling tidaknya harus memiliki dua hal. Mengisbatkan, menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang dia sembah, satu-satunya Rabb yang dia sembah, dan yang kedua menafikan, tidak ada zat yang lain, tidak ada perkara yang lain, tidak ada makhluk yang lain yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha penafian agar kita tidak melakukan sekutu bagi Allah. Illallah isbat. Ini hakikatnya tafsir dari la ilaha illallah yang beliau utarakan dengan ucapan yang indah ini. Asy-syarhu, syarah yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Ma'rifatul Rabb taqtadil imanu bihi. Ketika kita mengaku, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang yang mengaku memiliki pengetahuan, memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan namanya al-iman. Kalau dia tidak beriman, berarti dia hakikatnya tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka orang-orang kufar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengaku mengenal Allah jalla jalaluh, tapi pengetahuan tersebut, ilmu tersebut tidak membawa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya pengetahuan mereka adalah pengetahuan yang dusta. Karena yang dituntut di antara keilmuan, pengetahuan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia harus beriman kepada Allah. Kalau dia sudah harus beriman kepada Allah, artinya dia harus mengingkari agama selain al-Islam. Agama selain al-Islam dengan model sesembahan-sesembahan yang ada, dengan segala macam bentuk apa yang mereka miliki dari ajaran-ajaran syariat, ajaran-ajaran agama harus diingkari semua. Ini konsekuensi dari keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bima yastahiqquhu minal ibadatil khalisati wal asmaul husna wasifatul ula. Begitu pula kita harus beriman dengan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, yang hanya kita harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita harus beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Jangan sampai kita mengaku beriman atau mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan kita mengaku beriman kepada Allah jalla jalaluh, akan tetapi kita tidak mau mengilmui, kita tidak mau menoleh kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara mentakwilnya, dengan cara mengarahkannya ke kanan dan ke kiri. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna wa sifatul ula. Dan yang mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah yang sempurna ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ditetapkan pula oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka tugas kita adalah beriman dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Tidak perlu kita arahkan ke kanan, tidak perlu kita arahkan ke kiri. Sudah, jalan lurus. Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, sesuai dengan apa yang Nabi tetapkan, maka itulah yang kita tetapkan. Wa bada'a syaikhu bihi li'annahu aslul usul. Dan ini merupakan pondasi yang utama karena mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak kita sembah adalah pondasi yang paling penting. Pondasi yang paling penting. Jadi tiga pondasi utama yang akan kita pelajari, yang paling pentingnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk dari mengenalnya kita kepada Allah jalla jalaluh harus kita beriman. Dan di antara bentuk keimanan, beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh tanpa terkecuali. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, wa rabbu yutlaku 'alal malik was sayyid wal ma'budu. Dan lafadz Rabb di dalam lafadz bahasa Arab itu bisa diartikan dengan al-malik, raja, penguasa. As-sayyid, seorang yang membawahi orang-orang atau makhluk-makhluk yang di bawahnya. Al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Wala tajtami'u kullaha illa fillahi jalla jalaluh. Dan tidak mungkin tiga sifat tersebut terkumpul kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penguasa yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa disifatkan dengan dua sifat yang lainnya. Jadi Ar-Rabb yang namanya Allah Subhanahu wa taala tercakup padanya tiga sifat. Al-Malik, kekuasaan yang penuh. As-Sayyid, sifat yang maha tinggi. Begitu pula Al-Ma'bud, yang pantas untuk disembah. Kekuasaan yang ada di sisi para muluk, raja-raja di dunia ini, paling tidaknya mereka memiliki dua. Taib, kekuasaan mereka miliki. Yang tinggi dianggap sebagai seorang yang mulia di hadapan kaumnya. Taib, yang kedua. Tapi yang ketiga, Al-Ma'bud, tidak mereka miliki. Karena al-ma'bud hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diberikan kepada yang lain. Oleh karenanya Fir'aun dilaknat mati-matian oleh Allah Jalla Jalaluh. Dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ana rabbukumul a'la, aku yang berhak untuk kalian sembah. Kurang ajar kondisi Fir'aun. Mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ma'bud hanya diberikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Al-makhluku qad yakunu rabban bima'na sayyidan atau bima'na malikun wa sayyidun, lakin la tajtami'u ma'al ma'bud. Yang namanya raja di muka bumi ini, seorang penguasa, seorang pemerintah mungkin yang memiliki kekuasaan dari perkara-perkara yang dimiliki oleh kaum muslimin, mereka mungkin terkumpul bisa menguasai segala macam urusan dan mereka bisa teranggap sebagai seorang yang tinggi di hadapan sebahagian makhluknya, sebahagian orang-orang yang di sekitarnya. Tapi yang namanya ma'bud, yang berhak untuk disembah, tidak akan diberikan illallah, kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal malik as-sayyidu al-ma'budu alladhi lahul khalqu wal amru syar'an. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menguasai, yang maha tinggi, yang berhak untuk disembah, yang tidak bisa diberikan sekutu dengan sesuatu apapun, yang Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Wa qadran, takdir telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa mulkan, kekuasaan pun ada di sisinya. Wa istihqaqan, yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tadbiran, yang mengatur alam semesta ini pun Allah Subhanahu wa taala. Wa tasrifan, dan segala macam apa yang terjadi di muka bumi ini dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada izin darinya Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh Tabaraka wa taala, maka tidak akan terjadi apapun yang ada di muka bumi ini. Yang insyaallah taala pembahasan yang berkaitan dengan ma'rifatul abdi rabbahu akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yang nantinya insyaallah taala Syekhuna Ubaid al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah akan membahas satu persatu dari lafaz atau dari matan yang sudah diucapkan atau sudah ditulis oleh Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, dan akan masuk kita lanjutkan kepada pondasi yang kedua, begitu pula pondasi yang ketiga yang berkaitan dengan apa agama kita dan siapa nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.